Filipi pasal 2. Jadi sampai subuh, ninjaniku, narosomo pempara saya komi, sabana komi no sangurara ante Kristus, paderara komi, ni pakavoe ante tovena. Nasintubu mo komi, ante nosa nagasa no latala, pade komi bou, nosipo tove bo nosipo asi mata, sambaa bo sambaa. Sabana itu, aku merapi, ala komi mumpaka gana kadam bararaku, ante matubu mo sangurara, sambaa bo sambaa. Ante musipotove bo mosongu pekiri bo patuju. Ne agamantora bo mantoya koro kumimboto. Tapi na belopa komi, ante maide rara manguli, rua komi ne liunga belopa ngari kumimboto. Ne komi agamon pekiri katuvu kumimboto. Tapi pekiri vo umo katuvu ruantanina. Komi kana moingu eva Yesus Kristus, ivei. Na upa ia alatala, ia da ananta amaka kuasana, bokasimbayu katuvuna, eva ala ta'ala risuruga. Tapi ia nanggabasaka pura-pura etu, padene timbali na jadi sambaa batua. Ia na jadi na simbayu, eva manusia. Pada eva sambaa manusia, ia nompakai de korona, ante matundu rijai ala ta'ala, sampe na mate. Etu muna mate ni paku, rikayu parika, eva sambaa tau na ja'a. Etu mo sabana, ala ta'ala nangonggotaka ia, ripeto'o tone liungga langa, pada nomba vaika ia, sanga tone liungga kuasa, ngari pura-pura sangan tanina. Etu nipo via ala ta'ala, ala ane mangepe sanga Yesus, pura-pura tona ria risuruga, ri dunia bodi tamben dunia, kana mo timba kotu, momba somba ia. Pada ira pura-pura, kana mempangaku, Yesus Kristus moipue. Ante ivetu, ira membabila, membatoya umata, pue alatala. Jadi sampai subuh toni potoveku. Nasimbaye vakomi nantu kitesa kubopia. Tempo aku dan usanggani ngani ante komi. Neliuliu pa vei, tempo kita nosinga kavao. Kuperapi ka komi. Pasimbuku mo matubu ante mpumpu, mai karijai alatala. Ala patuju na mpaka salama komi. Madupa riarangga tubu komi. Sabana ia mbotomo, tono karajari arantai komi, nombavaika komi, dota rara bupumpakule, mumpovia patuju na tona belo itu. Nuapa-nuapa torapovia komi, kanarapovia ante daa mongua, atau musinggarau, ala daa maria salah komi, bupokainggu komi manoa pura, eva ana-ana nuala tala tona ria rita tongo manusia, tona denggo bona jararan. Komi eva poindo tono mbavanta ira, sabana komi nampatolele ka ira, tesa tona mala manggeni ira matubu mabelo, samperi kasaya-sain. Ane komi matubu ibetu, meliunga dambararaku, tempo Kristus marata bali di dunia. Sabana katubu komi etu mempakanoto, daan alenge bayangi aku, no karajan tomo rita tongo komi bopia. Pumpara saya komi ka alatala, nasimbayo eva pesomba ka ia. Pade kamate kubane pia, masimbai eva ue anggur, toni toli to panggeni agama Yahudi ri pesomba, toni keni nara pesomba ka alatala. Tapi naupa etu majadi, aku kana musukuru, boma damba-damba pasangganinggani ante komi. Ibetu bo komi, kana musukuru boma damba-damba pasangganinggani ante aku. Nisarumakaku, ante petulungi ipue Yesus, aku mamala masalisa mempakau Timotius, bakari jai komi, ala ane ia manjili, aku madamba mangepe kareba komi. Sabana dari arua kuntanina, tono saungu pekiri, mempekiri kabelo komi. Pura-pura arua kuntanina, agana sibu nompekiri bago iramboto, daa nompekiri bago Yesus Kristus. Tapi ninjani komi mboto, pokaingu Timotius. Ia no karajan tomo no sangganinggani ante aku, mempatolele kareba belo, nasimbaye vasambangana, mantulungi umana. Jadi, ane ninjani ku nuapa tu majadi rijai kurisei. Aku kana masalisa mempakau ia mpakar jai komi. Tapi nisa rumakaku, ante petulungi ipue, aku mboto vo umamala memair jai komi. Tapi da apa itu majadi, nipekiriku, paralu sampai subuh ta Epafroditus, toni suro komi mantulungi aku, kupakau manjilin pakarijai komi. Ia ruak kusampo karaja, tona jadi tantara Kristus, nusangganing-gani ante aku. Nalentora morarana, manggita komi pura-pura, pada nasusa rarana, sabana niepe komi molelena, ia najua. Nakonon pu ia najua, sakedikana mate. Tapi ala tala na asi mata na nanggita ia, pada daaga ia, ante aku vou, ala neman tambai kasusararaku. Itu sampai aku nasalisa numpakau ia, manjilin pakarijai komi, ala ne komi musirata ante ia, na dambarara komi, pada mana masusa gaga pekiriku. Jadi tarima mo ia, ante madamba-damba, eva samba sampai suburi arai pue. Pada bila mo tau-tau eva ia, sabana ia sakedi kana mate, numpa pola bago Kristus. Ia ada antoto nampe kiri katubu namboto, nanjaliku komi, mantulungi aku risei.